إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني أهل السنة رحمني ورحمكم الله، عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, إذا استنصحك فانصحه. Sebagai pengamalan terhadap hadis, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, kalau diminta nasihat maka berikan nasihat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka nasihat yang pertama adalah untuk taqwallah, agar kita bersama-sama bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti beramal, berbicara, meyakini, bersikap, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tarikan lain, enggak ada dorongan lain, tidak karena ta'assub, tidak karena taklid, tidak karena urusan hawa, selera pribadi, atau dendam pribadi. Tetapi harus semuanya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dikaitkan dengan fitnah, sebagaimana usulan beberapa ikhwah tausiah dalam fitnah, maka saya katakan fitnah tidak akan pernah habis. Fitnah akan terus datang. Karena memang demikianlah yang namanya hidup di dunia, darul ibtila, darul imtihan. Dunia ini adalah memang tempatnya ujian. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan beriman tanpa diuji? Artinya akan terus datang. Akan terus yuftanun. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Senada dengan itu Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian yang seperti pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, ditimpa ketakutan. Dan digoncangkan segoncang-goncangnya. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah. Hingga berkata rasul dan orang beriman yang bersamanya, mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Maka ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ikhwani ahli sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Selalu akan ada fitnah. Silih berganti. Kal hasiri. Udan uda. Akan terus berdatangan fitnah-fitnah seperti anyaman tikar. Sudah selesai satu fitnah, datang fitnah berikutnya. Selesai fitnah yang berikutnya, datang fitnah yang berikutnya lagi. Dan demikianlah keadaannya. Tetapi alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan perangkat-perangkat keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan asbab agar kita istiqamah dalam segala fitnah. Tentunya yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang Allah turunkan ayat-ayatnya, ucapannya, yang sangat lengkap. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Wa tammat, telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Maknanya sidqan wa adla adalah sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi. Sidqan, benar berita-beritanya. Adlan, adil keputusan-keputusan, perintah dan larangannya. Sehingga siapa yang berhujjah dengan qala Allah, siapa yang berhujjah dengan Al-Quran, akan terbimbing di dalam keadilan dan di dalam kebenaran. Kata-katanya sidqan dan keputusannya adil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkar ya'idukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk adil dan untuk bersikap ihsan, memberikan kepada kerabat-kerabat, melarang dari kejelekan-kejelekan dan kemunkaran-kemunkaran dan kezaliman-kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadakkarun. Demikianlah Allah nasihatkan kepada kalian agar kalian mau mengambil peringatan, mau mengambil pelajaran. Maka yang pertama kita pegang kuat-kuat. Qala Allah Ta'ala, hendaklah kita bersikap adil, hendaklah kita bersikap bijak, hendaklah kita bersikap dengan sikap yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu al-ihsan, bil-adli wal-ihsan. Dan membantu menolong saudaranya. Dan juga mencegah perbuatan keji dan munkar dan perbuatan zalim. Baik. Ini terkandung dalam ayat-ayat ini semua. Siapa yang mengatakan dengan ayat Allah, maka niscaya dia terbimbing ke dalam kejujuran dan keadilan. Karena tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani ahlas sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami telah utus rasul-rasul kami membawa bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Di dalam beberapa tafsir disebutkan mu'jizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan, timbangan. Liyaquman nasu bil qisth. Agar manusia menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami turunkan besi. Padanya ada ba'sun syadid, ada kekokohan. Wa manafi' dan manfaat linnas. Wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulah. Wa rasulah. Bil ghaib. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang membela agamanya. Wa rusulahu. Dan membela rasul-rasulnya. Bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Ayat ini juga sama. Menyebutkan dengan jelas tentang masalah keadilan. Diturunkan kitab, diturunkan mizan agar tegak keadilan. Bahkan diturunkan besi yang bisa dibikin pedang, tombak, anak panah, dan senjata-senjata lainnya. Agar Allah tahu siapa yang membela kebenaran. Siapa yang membela Allah dan Rasulnya. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin ahlas sunnah. Maka perangkat yang pertama Al-Quran ini mengajarkan kita agar kita bersikap adil. Menegakkan keadilan. Dan juga sudah jelas perangkat agar kita selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang silih berganti adalah sunnah. Hadis-hadis yang sahih. Yang ketika Rasulullah SAW diminta wasiat, beliau menyatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'a wa in ta'amara alaikum abdun habashi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Kata Nabi, aku wasiatkan kalian dengan taqwallah dan taat pada penguasa, walaupun bekas budak dari Habasyah. Kemudian kata beliau, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian. Ikhtilafan kathira. Itu termasuk fitnah. Termasuk ujian. Dihadapkan di hadapan kita sekian ikhtilafat. Kalau ikhtilafnya antara si Fulan dan si Alan mungkin kecil. Tetapi kalau ikhtilafnya di kalangan para ulama atau orang-orang yang dianggap ulama. Kita kembali pada ulama. Tapi ulamanya berbeda. Ini ujian. Ujian. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka Nabi menyatakan, fa'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Artinya dengan hujjah. Dengan dalil. Dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita baca salah satunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal muqsitina 'inda Allahi 'ala manabirin min nur Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil, muqsit, menegakkan al-qist, akan diberikan pada mereka mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah yang Maha Rahman, di kanan, ala yaminir Rahman, di kanan Allah yang Maha Rahman, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu mereka-mereka yang adil dalam menghukumi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadis akhrajahu Muslimun fi sahihi. Berarti kita berpegang dengan ayat disuruh adil. Berpegang dengan hadis disuruh adil. Sebagaimana hadis lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza hakamtum fa'dilu, kalau kalian menghukumi bersikap adillah, wa idza qataltum fa'ahsinu, kalau kalian membunuh maka bersikap baiklah dalam membunuh. Fa inna Allah azza wa jal muhsinun yuhibbul muhsinin, karena Allah muhsin dan cinta kepada orang-orang yang muhsin. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berarti perangkat agar kita istiqomah di dalam fitnah, kita jangan lepas dari bimbingan Quran dan Sunnah. Di antaranya, Quran dan Sunnah membimbing kita untuk bersikap adil. Apa maknanya adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berbicara, maka adillah dalam berbicara, walaupun terhadap kerabat kalian sendiri. Kalau dia benar, katakan benar. Kalau dia salah, katakan salah. Walaupun itu dha qurba, walaupun itu kerabatmu sendiri, walaupun itu gurumu sendiri. Tidak ada ta'assub. Enggak diajarkan dalam agama. Kalimat pokoknya, guru saya pasti benar. Kalau dia salah, maka kembali ke nomor pertama. Guru saya tidak mungkin salah. Ini tidak diajarkan dalam agama. Yang diajarkan adalah idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berbicara, maka adillah walaupun terhadap kerabat kalian sendiri, kerabat dekat kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan tidak akan mungkin tegak keadilan tanpa dua perangkat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam I'lam al-Muwaqqi'in menyebutkan bahwasanya hukum terhadap sesuatu harus dibangun di atas dua perkara. Pertama, mengetahui apa yang akan dihukumi dengan yakin. Artinya dengan bukti-bukti. Fahmul waqi', istilahnya mengetahui kondisi yang terjadi, apa yang terjadi, dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda, dengan alamat, dengan saksi-saksi, hatta yuhitu bihi, hingga dia tahu betul kejadiannya. Baru kedua, fahmu al-wajib fil waqi', mengetahui apa yang seharusnya untuk dia hukumi pada kejadian yang sudah diketahuinya. Berarti ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu fiqh. Di sinilah ikhwani fid din, a'azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ternyata kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, makna ra'a, ay ra'a bi'aynihi wa ra'a bi'ilmih. Siapa melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Itu adalah melihat dengan matanya, artinya tahu betul kejadiannya. Dan yang kedua, bi'ilmihi, dia tahu hukumnya secara syar'i. Tanpa dua perangkat ini, enggak akan bisa terwujud keadilan. Menghukumi dengan tidak tahu, rawan kedzaliman. Menghukumi dengan tanpa bukti, rawan dengan kedzaliman-kedzaliman. Akan terjadi berbagai macam baghi, wadzulm, walkadzib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Walamma kana al-'adl la budda an yataqaddamuhu 'ilmun. Idman la ya'lam la yadri. Mal 'adl?" Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa keadilan itu harus didahului dengan ilmu. Keadilan harus didahului dengan ilmu. Karena tidak mungkin tanpa ilmu seseorang akan tahu apa itu adil. Dan yang kaya apa yang dikatakan adil. Wal insanu zulmun jahil. Sedangkan manusia itu zuluman jahula. Tanpa bimbingan ilmu, manusia ini dikatakan oleh Allah, wa kanal insan zuluman jahula. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini fitnah yang terakhir terjadi adalah tuduhan kepada masyayikh, ahli sunnah, murid-muridnya Syekh Rabi', murid-muridnya Syekh Ubaid, murid-muridnya Syekh Abdullah bin Bukhari, bahkan murid-murid Syekh Muhammad bin Hadi sendiri. Senior, bukan murid biasa, murid senior. Sebagian mereka doktor, sebagian mereka magister, sebagian mereka sedang mengambil doktor. Dituduh dengan tuduhan sa'afiqah. Dengan tanpa bukti. Dibawakan alasan-alasannya kepada Syekh Rabi. Dibaca oleh beliau. Ada yang tanya kepadanya, Syekh, apakah betul sudah dibawakan kepada engkau sekian dalil, sekian kertas-kertas, lembaran-lembaran, tapi engkau tidak sempat baca. Kata siapa? Aku baca dari awal sampai akhir dan aku lihat tidak ada bukti sama sekali. Laisa lahu dalil. Ini diucapkan oleh Syekh Rabi berkali-kali. Artinya bukan hanya sekali. Datang orang lain dari Libya dijawab dengan sama. Datang orang dari Maghrib dijawab dengan sama. Datang orang dari Holanda dijawab dengan sama. Ma indahum dalil. Ma indahum hujjah. Zulm, ini kezaliman, kata Syekh. Mau apa lagi? Kalau sudah apa yang mereka anggap bukti ternyata bukan bukti dan tidak diterima oleh ulama kibar, maka cukuplah bagi kita menerima nasihat Imam Al-Allamah Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Dan saya sendiri kebetulan ketemu kemarin. Sempat mengunjungi beliau di pembaringannya. Wajahnya sangat segar, sehat. Berbicara dengan tegas. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Sudah tua, kasihan, renta, masih lupa-lupa ingat. Kata siapa? Alhamdulillah. Kembali beliau menyatakan dengan nada yang sama. Naqashtuhu. Aku sudah diskusi dengan dia. Laisa lahu syai. Tidak memiliki sedikit pun hujjah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Perangkat pertama kita pegang. Perangkat kedua kita pegang. Perangkat ketiga adalah hendaklah kita kembali kepada para ulama. Kembali kepada kibar. Dikatakan atau diriwayatkan asar-asar dari Umar bin Khattab denna är Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma. Aku tahu mata salahin nas. Aku tahu kapan manusia jadi baik dan kapan fasadin nas, kapan rusaknya manusia. Aku tahu kalau mereka mengambil ilmu dari akabirihim, maka mereka akan jadi baik. Dan kalau mereka mengambil dari orang-orang kecilnya, halaku, mereka binasa. Atau dalam lafaz dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan, la yazalun nas khairan. Atau kama qala radhiyallahu anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik, ma akhadul ilma an akabirihim wa ulamaihim wa umanaihim. Manusia akan selamat dan akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki tiga kriteria ini. Pertama, ulamaihim, akabirihim, wa umanaihim. Ulama yang berilmu, akabir yang berumur. Yang ketiga, umana, amanah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok umur juga dibahas? Ibnu Qutaybah Ad-Dainuri rahimahullah, ketika menafsirkan atau ketika menerangkan athar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan lainnya, beliau menyatakan, karena ma'asinni al-waqar wal-haibah, karena bersama umur ada pengalaman, bersama umur ada khibrah, bersama umur ada kebijakan. Ini lebih hikmah. Bersama umur sudah hilang dari mereka kekanak-kanakan. Jadi jangan dijadikan sebagai aib. Oh, syekhnya sudah tua. Terbalik. Justru semakin matang itu pujian. Berarti dia kabirul ilmi wa kabirul sinni. Adapun ucapan-ucapan yang mungkin sudah tua, jangan-jangan pikun, jangan-jangan begini, ini perlu pembuktian. Kalau enggak ada pembuktian, berarti itu kedoliman yang berikutnya. Kedoliman yang berikutnya. Kenyataannya ketika didatangi oleh seseorang ulama, Syekh Abdullah Al-Dhafiri hafizahullah, ditanya oleh Syekh Rabi, dijawab begini-begini, kemudian menyebutkan satu orang lupa. Syekh Abdullahnya lupa. Yang ingatkan Syekh Rabi fulan. Terkejut beliau. Masya Allah. Syekh tidak berkurang dzakirahnya sedikit pun. Masih hafiz, cerdas, alim. Masin bersama umur ada kewibawaan. Bersama umur ada pengalaman. Bersama umur dia tahu sekian kejadian yang telah lewat yang mirip dengan kejadian yang sekarang. Bersama umur hilang masa-masa muda. Apa itu sifat-sifat muda? Sifat muda itu terburu-buru, pemarah, emosional, ngamuan. Itu anak muda, tersinggung, marah. Dasar kamu begini-begini, habis. Lupa sama ilmunya. Orang tua enggak begitu. Orang tua selalu melihat dengan bijak. Lebih sabar. Lebih sabar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa ulamaihim wa umanaihim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwani ahla sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Emang tuduhan so'afiqah itu apa sih maksudnya? So'afiqah itu bentuk jamak dari su'fuk. Su'fuk itu artinya orang yang gak punya modal. Mau dagang di pasar gak punya modal. Su'fuk. Sehingga ketika kita bertanya kepada Syekh Rabi' tentang fitnah sa'afiqah ini, bahwa di tempat kami pun ada orang-orang yang ikut berbicara tentang sa'afiqah, apakah ini tidak merusak suluh? Kata Syekh Rabi', hafadzallahu ta'ala wa ra'ah. Nah, yufsid, merusak suluh. Dan itu kezaliman dan dusta. Disebutkan oleh beliau tiga. Pertama, merusak suluh. Kedua, zalim. Dan ketiga, dusta. Kenyataannya mereka tidak su'fuk. Kenyataannya mereka orang berilmu. Sebagian mereka doktor. Sebagian mereka sedang mengambil gelar doktor. Bagaimana dikatakan su'fuk? Hadza kadzib, kata beliau. Ini dusta. Kama qala hafizahu Allah ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Ikhwani ahli sunnah salafiyun. Kembali kepada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Inna Allah ya'murukum bil adl. Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil. Kalau sesuatu tanpa bukti, jangan diterima. Itu namanya adil. Sebagaimana Syekh menasehatkan juga kepada beberapa ikhwah salafiyin. Dan ini subhanallah, fitnah sa'afiqah ini memecah belah ahli sunnah di seluruh dunia. Sehingga yang datang bukan hanya kita dari Indonesia. Kita datang, dijawab dengan sama. Datang dari Libya, sama. Datang dari Holanda, sama. Datang dari Maghrib, sama. Di sana pecah juga. Dengan fitnah yang sama. Dan dijawab oleh Syekh Rabi dengan jawaban yang sama. Laisa indahum dalil. Mereka tidak punya dalil. Mereka tidak punya hujjah. Hadza dhulm. Ini kedzaliman. Aku sudah baca semua yang mereka bawakan. Ma indahum syai' minal hujjah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau kita mau kembali ke makna su'fuk, itu maknanya enggak punya hujjah. Jadi siapa yang su'fuk? Baik. Syekh Rabi sendiri yang berkata, mereka yang bicara tentang sa'afiqah, merekalah yang sa'afiqah. Syekh Rabi juga yang mengatakan seperti itu. Tadinya saya mau mengumpulkan ucapan-ucapan Syekh Rabi tadi, semuanya kita akan bacakan pagi ini. Tetapi sampai jam 1 malam saya belum mengumpulkan seluruhnya. Dan itu alhamdulillah sudah beredar di mana-mana. Sehingga kalian bisa cari sendiri ucapan-ucapan beliau. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau kita lihat dari makna su'fuk, maka kita bisa katakan, orang yang su'fuk, orang yang tidak punya modal, adalah orang yang tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya bukti-bukti, hanya berbicara dengan berbagai macam tuduhan tanpa bukti. Itu ciri pertama su'fuk. Ciri kedua, karena tidak punya hujjah, biasanya mereka akan berbicara dengan caci maki. Tuduhan-tuduhan. Sehingga kata-katanya dipenuhi dengan berbagai macam cacian-cacian. Mereka bodoh, mereka enggak bisa baca, mereka enggak bisa nulis, mereka ini enggak hafal, mereka ini begitu aja isinya. Tidak berbicara kamu menyimpang, ini penyimpangannya. Enggak ada. Saya yakin kamu enggak akan hafal Arba'in Nawawiyah kayak zaman Hajuri. Masih ingat? Ana tahadda, aku tantang dia, apakah dia hafal hadis Arba'in? Khodimuna azakumullah. ini bukan sedang hitung-hitungan berapa hafalannya. Kita bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Buktikan dong. Mana penyimpangannya? Tidak ada. Maka dikatakan di sini oleh beberapa masyayikh bahwa ini mengingatkan kita pada fitnah hajuri. Mirip sangat dengan fitnah hajuri. Yang ketiga, karena tidak punya modal, karena su'fuk, maka biasanya mereka akan mengungkit-ungkit apa yang telah lewat. Yang bahkan orangnya kadang sudah bertobat daripadanya. Ini karena su'fuk, gak punya modal. Kalau yang di sana tuduhan yang mengerikan, seperti tuduhan akhir zina, akhir khamar, irbit, ngeri sekali. Wallahi, kalimat ini tidak kalimat sembarangan. Mereka-mereka yang menuduh muhsanat itu dengan tuduhan zina harus mendatangkan 4 saksi dalam syariat. Tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia yang akan dicambuk. Dan subhanallah, yang dituduhnya ini melaporkan ke polisi. Dan sudah mulai ditanya, dipanggil untuk ditanya. Jadi gimana? Saya enggak ikut-ikut. Saya bukan penuduh, saya bukan yang dituduh. Tetapi hanya melihat pelajaran. Jangan kita ini membantah dipenuhi dengan tuduhan tanpa bukti. Jangan. Dengan ilmiah. Akibatnya seperti itu. Yang di Indonesianya, mungkit-mungkit laskar jihad. Dengan berbagai macam cerita-cerita. Ya, kamu ini kesiangan apa bangunnya? Manusia sudah bicara lain. Laskar jihad sudah dikubur berapa tahun lalu. Apa maknanya? Su'fuk. Mereka enggak punya modal. Sehingga ngungkit-ngungkit apa yang sudah lewat. Yang sudah kita umumkan taubatnya di majalah, di buletin, di internet, di web, di mana-mana. Masya Allah. Buta tuli bisu, tidak tahu sama sekali. Atau kesiangan bangunnya. Yang keempat, karena su'fuk, enggak punya modal, maka mereka hanya bisa merekayasa rekaman. Nukil dari Syekh Robi awalnya dibuang belakangnya. Nukil dari Syekh Ubaid awalnya, buang yang ininya, ambil yang itunya. Bahkan yang di Indonesia lebih berani lagi. Dipotong kalimat tidaknya. Yang harusnya itu kalimat nafiah menjadi kalimat musbattah. Khamil bin A'azukumullah. Kenapa mereka merekayasa ucapan-ucapan ahlus sunnah? Mengapa mereka mengedit ucapan-ucapan ahlus sunnah? Karena mereka sendiri enggak punya modal. Su'fuk minas sa'afiqah. Khonifuddin a'azakumullah, itu ciri yang keempat dari su'afiqah. Yang kelima, karena mereka enggak punya modal, su'fuk, maka mereka lebih memilih untuk adu otot daripada adu hujjah. Sehingga terjadilah pertikaian dan pemukulan di beberapa tempat. Termasuk di Cirebon. Berantem. Saya marahi kedua-duanya. Dan saya katakan, sekali lagi terjadi, kalian keluar dari sini dan gak usah balik lagi ke sini dua-duanya. Mengapa? Nantang-nantang berantem. Gak bisa jawab. Gak punya hujjah. إخواني في الدين أعزكم الله، pulang dari masyayikh, pulang dari masyayikh, habis diislahkan, habis suluh ini, datang, bicara, sesungguhnya, Syekh Muhammad bin Hadi sudah bilang, bahwa Luqman itu termasuk Su'afiqah, baru datang, sudah ngerusak suluh. Dan itu bukan saya dengar dari orang lain, saya yang dengar sendiri dari Solehuddin. Mau apa? Mau saya bersumpah dengan nama Allah? Saya akan sumpah. Qul inna a'udzukum Allah. Terus apa maknanya suluh kalau seperti ini? Terus menyebarkan ucapan-ucapan al-asi, orang yang bermaksiat dihukum ngamuk, menjelek-jelekan Ustaz Luqman dan lain-lain. Terus apa maknanya solah? Tahu kalian sebab wurud, sebab terjadinya solah, tahu enggak? Barangkali sebagian tidak tahu. Mereka berduyun-duyun datang ke Syekh Muhammad bin Hadi, melaporkan segala macam apa yang terjadi pada asatidah ini dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang dibuat oleh mereka. Dapat jawaban yang mereka mau. Dapat jawaban yang mereka mau. Ternyata ketika masuk sumber lain, berita lain, baru Syekh Muhammad berpikir ulang dan dipanggil oleh Syekh Rabi. Tal, diceritakan begini. Kalas, kalau gitu kumpulkan dua belah pihak. Jadi suluh itu meralat apa yang mereka dapatkan dari Syekh Muhammad bin Hadi sebelum suluh. Paham? Setelah dilaporkan ke Syekh Rabi, kemudian Syekh Muhammad ditegur, dipanggil, kemudian didudukkan. Itu pun masih ada pembicaraan di dalamnya. Ketika mau ditulis tentang hendaklah begini-begini, Ustaz Luqman menyampaikan tentang orang yang disuruh mengajar dalam keadaan menganggap punya anak tak terlihat. Imam Mahdi. Paket. Syekh Muhammad aja kaget juga. Hah? Sahih? Itu sudah keluar sih. Siapa yang keluarkan? Kalian apa kami? Siapa yang mulai? Mulai melihat, berarti ini tidak valid beritanya. Wallahi, ada masalah-masalah disampaikan oleh Ustaz Luqman. Syekh Muhammad mengatakan, hum yaqulun. Hum yaqulun, mereka berkata, itu kata mereka. Artinya apa? Beliau sendiri tidak yakin, itu kata mereka. Khana bin na'azakumullah. Sehingga seharusnya kalau memang menerima suluh ini, ya sudah, apa yang kamu katakan kemarin tutup. Bukan selalu berbicara di majlis. Khana bin na'azakumullah, kita ingatkan. Kita ingatkan dengan baik-baik. Jagalah suluh. Dan saya berusaha untuk menulis bagaimana mempertahankan suluh. Jangan ungkit-ungkit apa yang telah lewat. Jangan kemudian kita mencerca, menjelekkan asatidah. Kalau terus-menerus berbicara tentang asatidah ahli sunnah, itu bukan suluh. Dan termasuk merusak suluh adalah berbicara tentang masalah Su'afiqah, dibawa berita tadi ke sini. Karena itu tadi yang sudah keceplosan dari Solehuddin. Bahwa Ustaz Luqman termasuk Su'afiqah. Jadi mereka semangat Su'afiqah. Sampai mereka plesetkan nama Majmuah Salafi WSI dengan apa WhatsApp Soafiqah Indonesia. S-nya diganti Soafiqah oleh mereka. Ini barakallahu fikum. Tanda-tanda kalau mereka tidak punya hujjah, enggak punya modal. Karena mereka su'fuk, enggak punya modal, maka mereka memaksakan dalil pada satu perkara yang tidak berkait. Itu juga ciri-ciri su'fuk. Memaksakan hujjah, ini adillah, ini bukti. Dibaca oleh alim kabir, oleh ulama. Mana yang disebut hujjah? Ana qara'tuhu. Aku baca, kata Syekh. Dari awal sampai akhir. Laisa hinna hujjah. Ini bukan hujjah. Dia mengatakan begini. Dia mengatakan begitu. Dia mengucapkan begini. Khawani ibn a'azakumullah. Yang berikutnya. Sebagai tanda-tanda. Kalau fitnah ini sudah terlihat barisannya, kita lihat siapa yang berbaris di barisan mereka dan siapa yang berbaris di barisan para masyayikh, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdul Bukhari dan yang bersama mereka. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri. Para BSH, barisan sakit hati, yang pernah ditahdir, yang pernah diusir, yang pernah ditegur dengan keras, yang pernah kasus, ya, itu berbaris di belakang mereka. Ternyata, di skup internasional juga sama. Dibuktikan oleh beberapa ikhwah kita, masyayikh-masyayikh muda, bahwa murid-muridnya Hajuri ada di sana. Murid-muridnya Muhammad al-Imam ada di sana. Bahkan muridnya atau orang-orangnya dari Adnan Ar'ur ada di situ juga. Bergabung bersama mereka. Dalam hati saya, berarti sama. Berarti mirip. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ya mungkin mereka ingin sembunyi saja. Mungkin. Ya, kita husnudzon. Bukan salah merekanya. Bukan salah syekhnya. Tidak. Tetapi mereka hanya sembunyi. Mengapa? Di tempat kita tidak aman. Kan begitu. Di tempat mereka aman. Khuni fid din, a'azakumullah. Itu yang jadi masalah. Sehingga hendaklah kita kembali kepada tujuan utama kita. Yaitu meniti jejak salafus saleh. Mempelajari ayat dan hadis, mempelajari pemahaman-pemahaman salaf, prinsip-prinsip salaf dalam akidah, dalam manhaj. Kita mengkaji satu persatu dan kita pegang kuat-kuat. Ta'addu 'alaiha bin nawajid. Kita gigit dengan geraham kita. La yuhibbullahu al-jahra bis-su. Allah enggak suka menjaharkan kejelekan-kejelekan minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka al-jahra bis-su kecuali orang yang terzalimi sehingga mau tidak mau terpaksa ditulis bantahan-bantahan. Dengan sopan. Kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Hafizullah Allah Ta'ala. Dengan sopan. Saya baca kata-katanya sangat sopan. Tetapi kembali mereka marah. Seakan-akan tidak boleh ada bantahan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. disebutkan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang-orang yang kalau dizalimi mereka membela diri. Khana bin na'azakumullah. Ini kasus barakallahu fikum bukan baru tahun ini. Sudah sekian tahun yang lalu. Dan itu baru dibuka dalam bantahan-bantahan mereka. Kami sudah berupaya mendatanginya. Kami sudah berupaya untuk menanyakannya. Kami disuruh oleh Syekh Rabi untuk duduk dengannya. Terus. Tapi tetap tidak ada kejelasan apa alasannya. Sampai ketika menulis bantahan, juga minta bimbingan kepada Syekh Rabi dan Syekh Ubaidiyah. Syekh, bagaimana kalau aku tulis seperti ini? Tidak mengapa. Dengan baik. Dengan ilmiah. Di antaranya mukaddimah kita tadi tentang masalah adil, saya ambil dari bantahan mereka. Dari bantahan Syekh Abdul Ilah. Nah. Mukaddimah tentang masalah keadilan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Bantahan ilmiah adalah sesuatu yang harus mau tidak mau. Apakah dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau antara akron yang setingkat. Artinya dari atas ke bawah, dari masyayikh kibar kepada yang di bawahnya. Demikian pula dari bawah ke atas. Tidak mengapa. Ilmiah. Tetap dengan sopan santun. Tetap dengan bahasa yang baik. Kepada syekh yang mulia. Semoga Allah berikan taufik. Aku katakan bahwa yang ini tidak benar. Semoga syekh yang mulia mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Kenapa? Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan dinukilkan pula bahkan sebelum Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, para anbiya ma'sumun. Para anbiya adalah orang yang ma'sum, terjaga dari kesalahan. Bi khilafil wahid minal ulama. Berbeda dengan salah seorang ulama atau umara. Fa'innahu laysa ma'suman. Mereka tidak ma'sum. Walihada yusawwag. Bal yajib an nubayyinil haq. Kata Syekh Islam, maka yusawwir, pantas, bahkan harus menjelaskan kebenaran dan wajib mengikuti kebenaran. In kana fihi bayan khata, kalau di dalamnya ada penjelasan kesalahan yang terjatuh padanya para ulama. Khamil bin na'azakumullah, tetap dengan bahasa yang memuliakan beliau, hafizahullah. Tetap dengan bahasa yang memuliakan beliau, para ulama tersebut, dengan sopan. Ucapan Imam Ibn Rajab. وَكَذَلِكَ الْمَشَايِخْ وَالْعَارِفُونَ كَانُوا يَصُونُونَ بِقَبُولِ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ مَنْ قَالَ الْحَقِّ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. Kata Ibn Rajab, demikian pula para masyayikh, para ulama, mereka semestinya menerima kebenaran dari setiap yang menyampaikan kebenaran, apakah yang kecil ataupun yang besar. Wa yanqaduna lahu, dan harus terikat dengan kebenaran itu. Apalagi intinya dari kibar. Intinya dari Syekh Rabi. Syekh Rabi menyatakan laisa lahum hujjah, laisa lahum dalil ila akhirih, kemudian ditulis على مريدني مشايخ. Maka itu sesungguhnya dari masyayikh. Dengan izin masyayikh kibar. Bukankah Syekh Muhammad bin Hadi juga kibar? Naam. Wa Syekh Rabi akbar minhu. Walaupun a'azakumullah. Sungguh mengingatkan saya ketika saya berbicara dengan seorang hajuri. Ketika dia berbicara macam-macam, saya hanya berkata, kita tunggu masyayikh kibar. Saya ajarkan. Saya enggak bantah inti masalahnya. Saya hanya mengajarkan kepada dia untuk kembali pada ulama kibar. Apa jawabannya? Orang ini. Kata orang ini, bukankah syekh juga kibar? Oh, berarti katak dalam tempurung dia. Dia enggak kenal ada sekian masyayikh yang akbar minal hajuri. Saya katakan masyayikh kibar, bukankah syekh juga kibar? Aduh, bagaimana saya mau berbicara? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ternyata kembali terulang kalimat-kalimat yang seperti ini. Walaupun jauh Syekh Muhammad bin Hadi, jauh lebih baik, lebih alim, lebih tinggi daripada hajuri. Daripada Yahya al-Hajuri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwanina ahla sunnah salafiyun. Apa yang saya sampaikan pagi ini, barakallahu fikum, adalah untuk kalian. Bukan untuk konsumsi umum. Makanya saya panggil ya ahla sunnah, ya salafiyun. Artinya mereka-mereka dalam keadaan masih kita ajak untuk masuk atau untuk bisa menerima dakwah salafiyah, belum waktunya mereka, dan mereka belum saatnya kita ajak untuk perkara-perkara yang mereka belum tahu, belum mengerti. Bahkan akan muncul kesimpulan, berarti kalian ribut ya sama salafiyin. Tidak. Kasihan mereka. Nanti ketika mereka Rasulullah SAW bertanya sesuatu karena mereka mendapatkan syubhat, kita luruskan. Ala qadril hajah. Sesuai dengan hajat. Setelah Ibnu Rajab dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita bawakan ucapan Syekh Al-Lama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Masih dari makalah yang sama. Al-Ibana an awham wa aghalib ma fil kinana. Bantahan kepada Syekh Muhammad Ibn Hadi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tashihul khata, membenarkan yang salah. Hada amrun wajib, itu adalah perkara yang wajib. Yajib ala man athara ala wahmin. Wajib pelurusan ini atas siapa yang terjatuh dalam kesalahan. Walau kana akbaril ulama, walaupun sebesar-besar ulama. Tashih al-khata, bukan tuduhan. Berarti boleh dong membantah Syekh Rabi. Tapi kalau kalian memang punya hujjah, dalil membuktikan kalau Syekh Rabi salah, kita mau lihat apa dalilnya, apa alasannya. Tapi yang keluar dari mereka, Syekh Rabi sudah tua. Itu bukan bantahan ilmiah. Beliau sering lupa. Itu bukan bantahan ilmiah, itu tuduhan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib meluruskan yang salah pada siapa yang terjerumus dalam kesalahan, walaupun akbaril ulama, an yunabbih ala hadzal waham, harus ditegur atas kesalahannya, wa ala hadzal khata, karena bayanul haq amrun wajib, karena menerangkan kebenaran ini perkara yang wajib. Wa bisukuti yumkin an yudhi' al haq, karena kalau kita diam akan hilang kebenaran. Maka pemuliaan, penghormatan pada al-haq lebih tinggi daripada pemuliaan kepada mereka. Khonif dina'azakumullah. Demikian ucapan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Kitabul Ilm. Sehingga tinggal kita lihat bantahan Nizar, bantahan Abdul Ilah misalnya, bantahan ilmiah dengan sopan, atau tuduhan. Kita lihat. Jangan serta-merta marah-marah. Anak kecil bantah-bantah ulama. Anak kemarin kurang ajar kepada Syekh. Sebentar, tidak semua bantahan ilmiah berarti kurang ajar. Pertama dilihat bahasanya, bahasa kurang ajar atau bahasa sopan. Dan alhamdulillah sudah ditunjukkan kepada masyayikh kibar. Diizinkan. Ya, silakan. Tidak mengapa kamu bantah dia. Ini ilmiah. Sehingga sudahlah. Kita kembali kepada pokok-pokok pegangan kita Quran wa sunnah. Dan pemahaman para salafus saleh, para imam-imam ahli sunnah. Hujjah. Kembalinya kepada hujjah. Kalau benar kita katakan benar. Kalau salah kita katakan salah. Idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara adillah. Dan maknanya adil adalah yang benar kita benarkan. Yang salah kita salahkan. Kalau kebetulan yang salah adalah saudara kita. Kita katakan dia salah. Dan kita tegur. Beliau, kamu rujuk. Kamu cabut ucapanmu. Dan itu saya rasakan. Berapa kali saya ditegur seperti itu oleh saudara sendiri. Ikhwah asatidah, kamu salah, kamu cabut ucapanmu. Saya cabut. Apa jeleknya? Tidak menjatuhkan, tidak menghinakan. Perkara yang wajar. Orang salah, wajar. Yang tidak wajar, kalau ketika sudah tahu salah, gak mau rujuk. Itu tidak wajar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biasanya kalau tausiah itu enggak ada pertanyaan. Kecuali kalau kajian. Apakah fitnah South Africa ini dapat menghilangkan sulh? Apakah hingga saat ini sulh tetap masih ada? Dirusak oleh mereka sendiri sejak pulang dari sulh. Dirusak oleh mereka sendiri sejak pulang dari sulh. Dan khususnya ketika mereka bicara tentang masalah ini. Menjelekkan masyayikh dengan julukan South Africa di media-media mereka. Termasuk di multakoknya Tul Akmal. Bicara. Dan menerjemahkan segala fitnah-fitnah. Disebarkan di tengah-tengah mereka. Apakah sikap kita terhadap mereka yang terus berbicara tentang menjelekkan Sa'afiqah atau menjelekkan orang yang dituduh Sa'afiqah? Saya katakan jauhi mereka. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Karena itu satu-satunya cara untuk kita tidak terkena fitnah dan syubhat-syubhat tersebut. Yang akhirnya kita yang tadinya memuliakan ulama jadi menjatuhkan ulama. Kalian tahu siapa Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari? Pernah datang ke Indonesia? Kabirus sin. Dah tua. Umurnya Masya Allah. Alim. Dan betul-betul saya terkagum-kagum dengan ilmunya. Itu di mata mereka enggak ada harganya. Dengan julukan Su'afiqah. Wallahi entah sebesar apa dosa mereka di sisi Allah Ta'ala. Melecehkan seorang syekh alim. Kabir. Mungkin kalau saya tidak kenal sebelumnya, mungkin tidak seperti ini. Kita sudah kenal, sudah tahu, sudah berbicara, sudah menimba ilmunya, sudah melihat bukunya, sudah membaca kitabnya. Syekh Abdullah Salfiq. Ya walaupun beda sedikit dengan Syekh Muhammad bin Hadi, tapi tetap lebih tua. habis. Padahal saya merasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah bukunya beliau, Salus Suyuf. Masih ingat tahun berapa itu saya bicara membaca kitab Salus Suyuf al-Sinnah? Sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sebelum Laskar Jihad. Sampai orang bilang itu buku pintarnya Ustaz Muhammad. Kemana-mana Salus Suyuf terus. Beliau juga habis dicerca. Bilang kadzab, dibilang na'udzubillah. Ya, ucapan-ucapan yang mengerikan. Ini fitnah barakallahu fikum tidak kalah dengan fitnah hajuri. Siapa korbannya fitnah hajuri? Masyaikh wal ulama. Sekarang juga sama. Korbannya masyaikh wal ulama. Barakallahu fikum. Wal afu minkum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.